الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Baik, kita lanjutkan insyaallah taala wassara. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini hadis yang berikutnya dari hadis-hadis dari Umdatul Ahkam. Hadis-hadis yang menjadi pokok di antara banyak permasalahan ibadah, fikih ibadah. Yang ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, karena Abu Hurairah sering kita lewati termasuk minal mukthirin as-sab'ah, sahabat 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, bahkan beliau adalah yang terbanyak di antara sahabat yang ada. Dan sekali lagi bukan bermakna tidak ada sahabat lain yang lebih berilmu daripada beliau, Abu Hurairah. Abu Bakar As-Siddiq lebih berilmu, dan demikian Umar bin Khattab dan seterusnya. Namun karena banyak faktor, Abu Bakar As-Siddiq hidup hanya 2 tahun sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah panjang. Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifatul Rasul Alaihissalam mengurusi urusan umat, perkara yang lebih wajib, sementara Abu Hurairah konsen belajar mengajar, mengajarkan hadis. Dan sahabat yang lain berpindah-pindah tempat. Ya, ada yang ke Syam, ada yang ke Kufah, ada yang ke Yaman. Sementara Abu Hurairah tetap terus di Masjid Nabi Alaihissalam. Sehingga banyak orang berdatangan ke salah satu di antara kota suci tersebut, selain Mekah ke Madinah. Dari berbagai macam wilayah muslimin, mereka kembali ke kampung halaman menyampaikan hadis-hadis Abu Hurairah. Ini sekilas di antara faktor-faktor yang menjadikan Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Belum lagi doa tentunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan agar setiap hadis yang didapatnya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa dihafalkan oleh Abu Hurairah dan tidak akan terlupa. Ditepuk dada beliau dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kemudian Abu Hurairah pernah lupa dari setiap hadis yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satunya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Apabila seorang lelaki telah duduk di antara 2 cabang wanitanya, yang 4, di antara keempat cabang dari badan istrinya, thumma jahada, kemudian ia menekannya, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh telah wajib mandi baginya. Wa fi lafzi lil muslim, dan dalam lafaz hadis milik li muslim, alimah muslim rahimahullah, muslim bin hajjaj ibn muslim an-naisaburi sahib sahih milik kitab sahih muslim, dalam riwayatnya disebutkan tambahan riwayat wa illam yanzil, meskipun orang tersebut tidak, atau wa illam yunzil, meskipun orang tersebut tidak menurunkan air, yaitu tidak mengeluarkan mani. Meskipun orang tersebut tidak mengeluarkan mani. Di sini terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, tentunya ini pembahasan masih dalam kitab Thaharah seputar perkara mandi. Ya, nanti di antara faedahnya tentunya ini salah satu yang menjadi penyebab seorang wajib mandi, yaitu apa? Yaitu permasalahan al-jima'. Dan di sini Nabi SAW menggunakan kinayah atau ungkapan yang tidak sharih, tidak belak-belakan dalam perkara yang terkadang banyak orang malu mendengar, apalagi mengutarakan dengan kalimat-kalimat yang terang-terangan dalam perkara-perkara yang mungkin malu. Seperti di sini contohnya perkara-perkara terkait jima. Nabi SAW di sini menyebutkan dengan apa istilahnya? Jalasa baina syu'abil arba. Apabila seseorang duduk pada keempat cabang istrinya. Dan tidak langsung disebutkan man jama'ah. Meskipun demikian, ya, semuanya diperbolehkan. Tetapi ini diantara kemuliaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diantara faedah hadis ini, isti'malul kinayah fima yustahya anit tasrih bih, menggunakan ungkapan, ya, untuk mengungkapkan suatu perkara yang sekiranya orang malu kalau disebutkan terang-terangan, ya. Sebagian ulama menyebutkan dalam perkara persaksian tidak sembarangan menuduh orang melakukan hal tersebut, al-jima. Dan kalau empat orang saksi, tiga orang mengakui melihatnya, satu orang mengingkari, yang tiga kena cambuk. Sangat dijaganya perkara seperti ini. Meskipun masuk sekamar, sekamar berdua yang bukan mahram ataupun yang seterusnya, tidak kemudian seorang sampai pada tingkat menuduh dua orang tersebut telah melakukan hubungan suami istri. Adapun terkait di sini al-jima, sebagai ulama dalam perkara jima tersebut kadang menggunakan istilah yang maknanya seperti timba masuk ke dalam sumurnya. Kadalwi, yakni fil bi'r, seperti timba masuk ke dalam sumur, atau seperti batang celak masuk ke dalam wadahnya. Hal-hal yang semacam itu, dan ini dipahami oleh orang dewasa tentunya, terkait perkara terkait dengan hal yang demikian. Dan di sini yang digunakan kinayah, ya, sering kita dengar juga terkait dengan contoh-contoh yang lain. Misalnya Pak izin mau ke belakang, misalnya mau ke kamar mandi atau mau buang hajat, entah buang air kecil atau buang air besar. Tapi tidak, Pak minta izin mau buang air besar atau apalagi yang lebih daripada itu. Kadang sebagian seorang Pak izin mau ke belakang, maksudnya ke kamar mandi. Hal yang semacam ini baik. Namun pada perkara tempat-tempat atau pada pembahasan-pembahasan yang di situ sekiranya menimbulkan pertanyaan atau kekurang jelasan, maka yang gak baik ketika disebutkan terang-terangan. Akan tetapi dalam hadis ini disebutkan dalam salah satu riwayat Muslim dengan lafaz wa illam yunzil, meskipun dia tidak mengeluarkan air. Ini dipahami dengan jelas dengan ini bahwasanya yang dimaksud duduk di antara keempat cabangnya adalah jima. Sekalipun para ulama rahimahullah khilaf yang dimaksud syu'abil arba. Syu'ab jamak dari syu'bah, yaitu cabang. Kita sering dengar hadis al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman ada 60 sekian cabang. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Lain 70 sekian cabang. Disebut syu'bah, cabang. Syu'ab ini jamaknya. Ya. Syu'abil arba, cabang-cabangnya yang 4. Cabang-cabang istrinya yang 4. Para ulama ta'ala khilaf tentang apa yang dimaksud keempat ini. Ibnu Daqiqil Ibrahim ta'ala menyebutkan wal aqrab indi, yang lebih dekat menurutku, an yakunal murad, yang dimaksud adalah al yadain wa rijlain, kedua tangan dan kedua kakinya. Au, dan ada yang menyatakan atau ar rijlain wal fakhidain, kedua kakinya, ya, betis dan kedua pahanya. Dua betis dan dua paha, sepasang betis dan sepasang pahanya, disebut 4. Dan ada yang menyebutkan yang lain, tulang selangka dan seterusnya, tetapi ini bukan pembahasan yang penting. Karena pentingnya ini adalah wa huwa kinayatun 'alal jima', yang dimaksud adalah ungkapan terhadap jima', Ini maksudnya. Kembali ke hadis. Disebutkan idza jalasa baina syuwabil arba, apabila seseorang telah duduk di antara keempat cabang istrinya, summa jahadaha, dan di sini juga maknanya adalah balaghal masyaqqah bikadhiha, menekannya, yang dimaksud wa huwa kinayah anil ilaj, dan ini juga ungkapan lain yang dimaksud adalah al ilaj, atau dengan bahasa lain dukhul, yaitu masuknya, mohon maaf, batang, yaitu kemaluan laki-laki pada seorang wanita, kemaluan wanita, ini yang dimaksud. Maka apa konsekuensi hukumnya di sini? Nabi SAW menyebutkan faqad wajabal ghuslu, maka sungguh dia telah wajib baginya mandi. Dan di sini diantara faedah hadis ini juga adalah bahwasanya inna Allah la yastahi minal haq, sebagaimana disebutkan al ilmu mimma la yambagi yakni al istiya minhu wa min nashrihi, ilmu itu tidak sepantasnya untuk kemudian seorang malu sehingga menyembunyikannya, tidak menanyakannya, atau tidak menyampaikannya. Kalau dalam contoh-contoh hadis yang lalu, ada Ummu Sulaim bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran, apakah wanita bisa mimpi basah? Apakah wanita wajib mandi kalau dia melihat, kalau dia mimpi basah? Iya, kalau dia lihat air. Setelah kita lewati. Dan bagaimana Aisyah memuji para wanita Ansar, semoga Allah merahmati mereka dan seterusnya, karena mereka tidak tercegah dari rasa malu untuk bertanya. Dan telah kita sebutkan pula di antara adab belajar bahwasanya la yanalul ilm mustahin wala mutakabbir, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Yang malu sehingga karena malunya dia malu untuk bertanya. Tetapi yang kedua juga sombong, dia gengsi, dia sombong, merasa tidak pantas kalau duduk bareng saya berbagai macam kalangan, begini saya enggak sudi atau yang seterusnya, ya. Apalagi sebagai pihak yang mendengarkan, ya. Maka ini tidak akan mendapatkan ilmu, ya. Kita belajar dan mengajar, kita duduk, mendengar dan menyampaikan demikian ilmu, tidak semestinya seorang malu dan juga sombong padanya. Dan di sini contoh lebih-lebih perkara yang penting terkait dengan apa yang mewajibkan mandi. Kalau seseorang melakukannya dan tidak melakukan mandi, berarti dia masih memiliki hadas. Dengan itu tidak diterima sholatnya, meskipun sekian ribu rakaat, tidak dan seterusnya dari hal-hal yang terkait dengan kewajiban mengangkat hadas. Oleh karena itu pentingnya hal ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya. Bahwasanya ini diantara faedah di sini, annal jima' mujibun lil ghusli ala rajuli wal mar'ah, bahwasanya jima, hubungan suami istri dengan apa iltiqa'ul khitanain, bertemunya dua jadi atau dukhul, masuknya maluan laki-laki ke wanita, itu mewajibkan mandi baik bagi si laki-laki maupun si wanita. Sawa'un hasala inzalu mani amla, sama saja apakah keluar mani ataukah tidak. Dan ini pendapat jumhur ulama rahimah ta'ala. Dikarenakan di sana ada terkait dengan hal ini di perkara yang membahas tentang masalah mujibatul ghusl, hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi, itu ada beberapa macam. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan inzalul mani, keluarnya mani, terkait dengan bagaimana Ummu Sulaim, dan itu terkait wanita maupun laki-laki sama, ya kan? Ummu Sulaim bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita wajib mandi kalau dia mimpi basah? Iya, idza ra'atil ma', kalau dia melihat air. Dan telah kita bahas, kalau dia ragu-ragu, tidak menjumpai qarinah indikasi tertentu, ya, maka selama dia tidak melihat adanya air di celananya atau di dekat kemaluannya, maka hukum asal taharah, suci. Dan dia ragu-ragu, maka hukum asal suci dan tidak wajib mandi. Telah kita bahas keadaan-keadaan itu di pertemuan sebelumnya, yang menunjukkan bahwasanya keluarnya mani itu mewajibkan mandi. sama saja apakah itu keluarnya mani akibat jima terhadap dengan pasangan, ya, ataukah keluarnya mani tersebut karena mimpi basah, dan bahkan sampai pun pada perkara yang haram dan masalah al-istimna ataupun masturbasi onani, ya, haram karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Allah memuji dan juga orang-orang yang disebutkan sifat yang mereka menjaga kemaluannya, menjaga kemaluannya kecuali terhadap illa ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istrinya atau budak-budak yang dimilikinya, maka mereka tidak tercela menyalurkannya dalam perkara tersebut, sah. Faman ittagha wara'a dzalika, adapun yang mencari di luar itu selain istri dan para budaknya, fa ulaika humul adun, maka mereka termasuk orang-orang yang melampaui batas. Maka ini menunjukkan haramnya hal tersebut, onani, berbasi atau yang seterusnya. Dan sekalipun haram tentang hal tersebut, ya, maka tetap hukum wajib mandi itu berlaku dengan keluarnya apa? Yaitu keluarnya apa istilahnya mani tersebut dengan mimpi, dengan jima ataupun masturbasi. Meskipun masturbasi ini haram. Dan demikian pula ada pun apa yang dinukilkan dari Imam Syaukani, misalnya tentang sebagian nukilkan bolehnya hal tersebut, ya, bagi orang yang khawatir zina, ya, ini jika memang dalam kondisi darurat. Ya, ini apa? Darurat bukan kemudian dijadikan dalih. Artinya sedikit-sedikit darurat. Tetapi darurat itu betul-betul seseorang dalam kondisi tidak bisa mengelak dan khawatir terjatuh dalam dosa yang lebih besar dari itu. Misalnya dia dirayu, dia ditawan, atau dia diikat, atau dia diajak untuk melakukan perzinahan dengan seorang wanita yang cantik atau yang seterusnya, waliyadzubillah, dan dia khawatir tidak kuat, dia khawatir tergoda, dan dia khawatir termakan bujuk rayunya, dia khawatir tidak bisa menolak sebagaimana Nabi Yusuf menolak, dibujuk rayu, diikuti terus, lebih-lebih ini menarik dan seterusnya, dia khawatir terjatuh dalam zina. Maka sebelum si wanita itu atau memungkinkan dirinya untuk bisa dimasuki oleh si laki-laki ini, dia segera melakukan hal tersebut, masturbasi atau onani, agar cepat segera keluar, dan kalau sudah keluar putur biasanya meredam dan turun syahwatnya, sehingga kemudian dia menolak dan dia mengambil akhafud dararain, madarat yang lebih ringan, dosa yang lebih kecil daripada dosa yang jauh lebih besar, yaitu az-zina. Maka ini dalam kondisi darurat. Adapun seorang yakni yang tidak ada alat zina, artinya tidak ada wanitanya, tidak ada ini itunya, sedikit-sedikit kemudian berdalih dengan kalam ulama dengan itu, maka dikhawatirkan man tatabba zallatal alim tazandaq, seorang yang terus mengikuti, mencari-cari kalam fatwa ulama, ketergelinciran alim, maka bisa jindik, ya. Maka hendaklah diterapkan kalam dan fatwa ulama itu masing-masing pada tempatnya. Ini terkait dengan keluarnya mani. Telah kita bahas di pertemuan yang lalu juga bahwasannya keluarnya mani adalah termasuk mujibatul ghusl, hal yang mewajibkan mandi pada poin yang pertama. Dan adapun hadis ini juga masih ada keterkaitan dengan pembahasan mujibatul ghusl, hal-hal yang dapat mewajibkan mandi itu apa saja. Hadis ini menjadi dalil bahwasanya al-jima adalah poin kedua. Al-jima mujibul lil ghusl, mewajibkan seorang untuk mandi besar. Ya. Wa illam yanzil atau wa illam yanzil, yakni al-mani meskipun maninya tidak keluar, tidak turun, atau wa illam yunzil meskipun dia tidak mengeluarkan air mani. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, disebutkan Tirmizi wa huwa qaul 'amatul fuqaha. Ini adalah pendapat hampir seluruh ahli fiqih. di antara dalil mereka ya hadis ini. Idza jalasa baina syai'il arba tsumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Siapa duduk di antara empat cabang istrinya dan dia menekannya, telah wajib dia mandi. Meskipun tidak keluar air, dengan tambahan riwayat Muslim. Demikian pula dalam firman Allah Ta'ala, aula mastumun nisa'a falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau atau kalian menyentuh wanita dan kalian tidak menjumpai air, maka bertayamumlah. Ditafsirkan oleh Ibn Abbas, yang dimaksud menyentuh wanita di sini jima. Maka jima itu mewajibkan untuk mandi. Tapi kalau tidak ada air, nanti kita bahas di bab setelahnya ya, tentang tayamum. Kalau enggak ada air bagaimana? Insya Allah kita bahas di hadis atau di bab setelahnya. Kemudian mereka memiliki dalil-dalil yang lain seperti hadis dalam riwayat Abu Dawud ya, yaitu al-ilzaq atau ulziqal khitanu bil khitan faqad wajaba al-ghusl. Ini yang dimaksud iltiqa al-khitanain, bertemunya dua alat khitan yaitu laki-laki dan wanita, dua kemaluan tersebut, maka telah mewajibkannya mandi. Ini dari jumhur rahimahumullahu taala. Dan di sana ada dapat Dawud Adz-Dzahiri dan menukilkan dengan azhar Utsman bin Affan dan seterusnya, mereka berpandangan tidak wajib mandi selama tidak keluar air. Di antara dalil mereka adalah hadis innamal ma'u minal ma', hanyalah air itu disebabkan dari air. Ini hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma', hanyalah air itu dari air. Tapi maksudnya hanyalah air untuk mandi itu diwajibkan atau disebabkan karena air juga, keluarnya air mani. Tetapi bagaimana terkait dengan hadis tersebut ya, sekalipun hadis itu sahih innamal ma' minal ma', akan tetapi disebutkan oleh para ulama ta'ala bahwasanya itu dulu di awal-awal Islam dan kemudian setelah itu dimansukh. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan innamakanal ma'u minal ma' rukhsatan fi awalil Islam, hanyalah yaitu sabda Nabi al-ma' minal ma', air itu disebabkan dari air, yaitu air mandi itu hanya diwajibkan jika keluar air mani. Kalau tidak keluar maka tidak wajib. Itu hanyalah rukhsatan, sebuah rukhsah keringanan dulu di awalil Islam, dulu di awal Islam. Dan ini disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Dan di dalam Sahihain ya disebutkan hadis dari Ubay bin Ka'ab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yughsalu ma massa al-mar'atu minha aw ma massa al-mar'ah minhu thumma yatawadda wa yusalli. Ya, seorang cukup mencuci apa yang tersentuh dengan kemaluan istrinya, dari kemaluannya, kemudian dia berwudu, kemudian salat. Ini hadis sahih dalam Bukhari Muslim. Tetapi diterangkan itu di awal-awal al-Islam. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri juga ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang sahabat dari kalangan Ansar dipanggil ya. Faja'a wa ra'suhu yaktur, dan dia datang segera buru-buru dalam keadaan kepalanya netes-netes habis mandi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'allana a'jalnaka, mungkin kami menyebabkan engkau terburu-buru. Ya, Nabi tahu ini habis mandi, ya, mungkin habis dengan istrinya, demikian mungkin kami membuatmu tergesa-gesa. Faqala na'am, iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ajilta atau idza ujilta au kuhirta fa 'alaikal wudu. Kalau engkau sangat tergesa-gesa, butuh cepat, dan atau engkau sedang paceklik, kekurangan air, fa 'alaikal wudu, maka cukup engkau berwudu, ya tidak perlu mandi. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Ya. Dan dari hadis Atha' bin Yasar, demikian pula disebutkan bahwasanya Zaid bin Khalid memberitahukan, menceritakan kepada Abu bin Yasar seorang tadi, Zaid bin Khalid dulu pernah bertanya kepada Utsman bin Affan. Qultu, aku bertanya kepada beliau, ara'aita idza jama'a falam yumni, bagaimana menurut Anda, yakni wahai Utsman bin Affan, seorang menjima istrinya dan tidak mengeluarkan mani? Qala Utsman, Utsman berjawab, yatawadda kama yatawadda li salat wa yaghsilu dzakarah, dia cukup wudu sebagaimana wudu ketika hendak salat dan mencuci dzakarnya saja. Dan Utsman menyatakan, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khalid, Zaid bin Khalid, fasa'altu an dzalika Aliyan, aku pun tanya hal itu kepada Ali bin Abi Thalib, wa Zubair, wa Talha, wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, fa amaruhu bidzalik, mereka pun memerintahkan seperti itu. Rawahu al-Bukhari. Ini yang dijadikan dalil zahiriyah bahwa sejumlah sahabat melakukan itu cukup wudu selama tidak keluar air meskipun jima. Tetapi disebutkan jumhur menjawab ini semua adalah dulu di awal-awal al-Islam. Kemudian setelah itu diwajibkan mandi. Kalau seorang menjima istrinya sama saja apakah keluar air mani ataukah tidak. Sebaliknya begitu pula seorang diwajibkan mandi dengan keluarnya mani, sama saja apakah dia dengan jima dengan istrinya atau mimpi basah keluar sendiri. Al-muhim, dua perkara ini merupakan mujib min mujibatil ghusl, penyebab di antara penyebab-penyebab seorang wajib mandi, keluarnya mani mutlak, mau sendiri mimpi basah atau dengan istrinya, pokoknya keluar mani wajib mandi. Adapun keluarnya mandi, air kencing dan seterusnya telah kita bahas, cukup dicuci tapi tidak wajib mandi. Mani yang wajib keluar, yang wajib mandi. Adapun yang kedua adalah jima, dan itu sama saja mutlak apakah keluar mani ataukah tidak. Kemudian pula di antara tambahan faedah, ya, meskipun tidak disebutkan hadis ini dan bukan termasuk faedah sharih dari hadis ini, akan tetapi ini termasuk tema yang berkaitan, terkait dengan permasalahan perkara-perkara apalagi yang mewajibkan seseorang mandi. Nah, ini juga penting. Perkara yang masyhur di kalangan ulama dibahas adalah tentunya apa namanya Islamul kafir, masuk Islamnya orang kafir. Sekalipun ada khilaf di antara ulama ta'ala, terbagi menjadi tiga pendapat. Abu Hanifah ta'ala menganggap al-ghusl mustahab mutlaqan, orang kafir masuk Islam mandi itu sunnah saja. Mau mandi bagus enggak masalah. Dia berdalil dengan keumuman, yaitu firman Allah, qul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf, katakan kepada orang-orang kafir kalau mereka berhenti dari kekafiran mereka maka akan diampuni apa yang telah lewat. Sudah enggak perlu pakai yang lain-lain, cukup berislam sudah. Enggak perlu apa-apa, sudah diampuni semuanya. Kemudian hadis Amr bin As riwayat Muslim, al-Islam yahdimu ma qablahu, masuk Islam itu akan meruntuhkan semua dosa yang sebelumnya. Dia pernah membunuh, pernah ini itu, dengan orang kafir masuk Islam maka akan membuatnya jadi nol. Dan tidak disebutkan yaitu perlu dengan mandi dan seterusnya. Ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, mandi itu disunnahkan, ini hukum asal, dianggap baik, kecuali kalau orang kafir tersebut junub maka barulah wajib baginya mandi. Kalau orang kafir tersebut tidak junub atau sebelumnya tidak pernah mandi, atau mandinya hanya mandi bukan kepala, mandi apa ini pundak dan seterusnya. Dan perlu kita ingatkan juga, pernah kita bahas tentang sifat kaifiyah tata cara mandi. Tata cara mandi ada dua, sifatul ijza wa sifat al-kamal. Mandi yang sah-sah saja dan mandi yang sempurna. Mandi yang sah yang penting ta'mimul badan atau ta'mimul ma ila jami'il badan, meratakan air ke seluruh anggota badan. Apakah dengan nyemplung ataukah dengan apa diguyuri, meskipun ada larangan untuk langsung nyemplung ke air yang tergenang. Tapi dari sisi keabsahan mandi sah. Semua sudah terbasahi sudah. Ada orang tidak tahu menahu caranya mandi janabah bagaimana, ya, yang sesuai sunnah, dia sudah guyurkan rambut sampai ke bawah, sah, sudah cukup. Adapun orang hanya mengguyur badannya saja tapi tidak keramas atau tidak diguyur kepalanya, maka tidak sah. Adapun sifat al-kamal telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, mencuci kemaluan dulu, kemudian berwudu, kemudian menyela-nyelai jari ke rambut kepala, ya, kemudian diguyurkan kepala, kemudian baru seluruh badan. Ini secara ringkas dari kaifiat tata cara mandi. Maka bagaimana ketika seorang tersebut di masa kekafiran yang tidak pernah mandi besar, mandi dengan seluruh badan kena, atau dia sedang junub dan dia belum mandi seperti mandi yang diwajibkan, ya, minimal rata semua aib. Maka Imam Syafi'i berpendapat wajib baginya mandi. Adapun apa istilahnya dia tidak junub, maka sunnah saja bagi orang kafir ketika masuk al-Islam. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza aslamal kafiru ahbabtu lahu an yaghtasil." Apabila orang kafir masuk Islam, aku suka dia untuk mandi. Aku menyukainya untuk mandi. Fa in lam yaf'al, tapi kalau dia tidak melakukannya, walam yakun junuban, dan dia tidak sedang junub, ajza'ahu, maka itu sah bagi dia. An yatawadda, cukup dia wudu, wa yusalli, dan dia sholat tanpa perlu mandi. Ini kata Syafi'i rahimahullah. Lianna kathira minas sahabat aslamu walam yunqal anna Nabi SAW amarahum bil ghusl. Karena sejumlah sahabat dinukilkan masuk Islam dan tidak dinukilkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mandi. Seandainya itu wajib, tentu akan diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekilas dari alasan Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat yang ketiga dari pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan dirujukkan sejumlah ulama al-hadis dan al-fiqih muasirin, Syekh Muhammad Syekh Mughil al-Badi, mereka menyatakan bahwasanya mandi itu wajib mutlakan, mutlak. Ini wajib hukumnya. Ya. Kalau dia tidak junub saja wajib, apalagi junub. Tidak sah kalau tidak mandi, artinya tidak sah sholatnya kalau tidak mandi. Kalau enggak junub bagaimana? Tetap wajib mandi. Apa dalil mereka? Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara Thumamah ibn Uthal an yaghtasila indama aslam. Nabi SAW memerintahkan sahabat Thumamah bin Uthal untuk mandi ketika masuk Islam. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Demikian pula disebutkan dengan beberapa lafaz, ya. Fa amarahu an yaghtasil, dengan dalam riwayat selain Sahihain, dalam riwayat Abdul Razzaq, Nabi memerintahkannya untuk mandi. Faghtasala, setelah itu beliau mandi, wa shalla rakaatain, dan salat 2 rakaat. Tanpa dinukil Nabi menanyakannya, engkau junub enggak? Engkau junub, pokoknya diperintah mandi. Dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum asal adalah al-amru yaqtadil wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib selama tidak ada indikasi lain atau qarina lain yang merubahnya. Kemudian pula hadis Qais bin Asim mengatakan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam uridul Islam. Kata sahabat Qais bin Asim, dulu aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu aku baru ingin masuk Islam. Fa amarani an akhtasila bima'in wa sidr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk aku mandi dengan air dan daun bidara. Rawahu Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi, dan dihasankan oleh Tirmizi dan disahihkan Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa'. Begitu pula Syekh Mughil Al-Wadi dalam Jami' Sahih. Dan bahkan beliau membuat judul bab dalam Jami' Sahih, bab Al-Kafiru Idza Aslam Yaghtasil. Bab orang kafir kalau masuk Islam maka dia mandi. Dan disebutkan hadis tersebut, Syekh Mughil, hadza haditsun sahih wa rijalu thiqat. Hadis ini hadis yang sahih, para perawinya terpercaya. Begitu pula kisah keislaman ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, "Kuntu ad'u ummi ila al-Islam wa hiya musyrikah." Dulu aku berdoa dan mengajak ibuku untuk masuk Islam ketika beliau masih musyrik, musyrikah. Pada autuha yauman, suatu ketika aku mendoakannya untuk masuk Islam, fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrah. Maka sengaja ibuku membalas mengata-ngatai tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak aku sukai. Fa ata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pun datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana abki, dan saya menangis. Anaknya sahabat mulia Abu Hurairah, tapi ibunya mencela, mengata-ngatai Rasulullah, didengar anaknya sedih, datang ke Rasulullah SAW sambil menangis. Qultu ya Rasulullah, inni qad kuntu ad'u ummi ilal Islam fata'aba alayya. Wa ya Rasulullah, sungguh aku sudah mengajak ibuku masuk Islam, beliau justru menolakku. Pada autuhal yaum, hari ini pun aku doakan beliau, fa asma'atni fi kama akrah, justru beliau memperdengarkan kepadaku kata-katanya menjelek-jelekkan dirimu yang tidak aku sukai. Pada Allah an yahdiya ummi Abi Hurairah. Maka doakanlah kepada Allah ya Rasulullah agar Allah memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, Allahumma hdi ummi Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah ibunya Abu Hurairah. Fakharastu, aku pun pulang. Keluar dari sisi Rasulullah SAW, mustabsyiran bidakwati Nabiullah SAW. Dengan aku bergembira atas doanya Nabiullah SAW. Falamma jitu fasirtu ilal bab. Maka ketika aku datang, aku pun hendak menuju pintu. Faidha huwa mujaf. Ternyata pintunya tertutup. Fasami'at ummi khashfa qadami. Dan ternyata ibuku mendengar ada suaraku di, yakni telapak kakiku, langkah kakiku mendekat ke pintu. Faqalat makanaka ya Abu Hurairah. Ibunya mengatakan, tetap tinggal di tempatmu ya Abu Hurairah. Jangan masuk dulu. Fasami'tu khasata al-ma, aku pun mendengar guyuran air. Qala faqtasalat walabisat dir'aha. Maka ibuku mandi dan mengenakan jubahnya. Wa ajilat an khimariha, mengenakan kerudungnya. Qala fafatahatil bab. Setelah itu ibuku membukakan pintu. Tsumma qal, dan mengatakan, ya Abu Hurairah, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai Abu Hurairah, aku bersaksi la ilaha illallah dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Qala faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu wa ana abki minal farh, dan aku mendatangi beliau dalam keadaan aku menangis dengan tangisan yang berbeda. Tadi tangisan sedih, sekarang tangisan terharu saking bahagianya ibunya masuk Islam. Dan tentunya di sini faedah kharijiyah, seorang muslim di sunnah salafiyun hendaknya orang yang terdepan mencontoh para sahabat, hendaknya mereka peduli dengan keluarganya. Ya, kalau ada di antara kerabatnya, entah pamannya, entah ibunya, entah mengusahakannya, tetapi juga tidak kemudian serta merta mengajaknya Islam tanpa persiapan. Ya, belajar dan demikian mendoakan seorang dapat hidayah masuk Islam, ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mendoakannya agar diampuni, ini beda urusannya. Ya. Dan sudah meninggal dunia di atas kekafiran, dimintakan ampun, ya Allah ampuni saya, ayahku atau kerabatku yang sudah meninggal di atas kekafiran, ini tidak boleh. Ya, ini hukumnya haram. Maka nalin nabi walladina amanu yastaghfiru lilladina asyraku walau kanu uli kurba. Tidak boleh bagi seorang nabi, tidak pula orang yang beriman, untuk memintakan ampun orang-orang musyrik yang meskipun kerabat dekat, yang meninggal di atas kekafiran, tidak boleh. Dan ini umum. Demikian pula mintakan ampun atas mereka, tetapi mendoakan kepada Allah agar dia dapat hidayah, agar dia masuk Islam, maka ini perkara yang baik. Tetangga kita doakan, Allahumma hdiha ilal Islam. Dan ibu kita atau saudara kita kalau ada dan seterusnya, maka doakan yang seperti ini. Ya. Dan jika lo mendoakan orang yang masih kafir agar dapat hidayah saja boleh, dan di ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mendoakan seorang yang sudah Muslim. Ya Allah, berilah dia hidayah, bisa menjalani sunnah dan seterusnya, maka ini termasuk hal yang baik. Sampai di situ, Pak. Kemudian kisah masih ada kelanjutan kisahnya, tapi syahidnya di situ adalah ibunya mandi, ya. Dan sekalipun tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW, perintahkan ibumu sana, suruh mandi. Tapi kejadian ini, ibunya langsung mandi, jubah, dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Artinya, kalaupun ada sebagian sahabat tidak diperintah mandi, itu karena sudah masyhur di kalangan mereka orang masuk Islam, mandi. Dan ada yang semisal ini pendapat yang juga kuat, dan sekalipun pendapat yang itu adalah sunnah, tentunya ini semua adalah hal yang baik. Awalan dari seorang ketika masuk Islam ini terkait dengan pembahasan Islamul Kafir. Sebagian memasukkan termasuk mujibat al-ghusl, hal yang mewajibkan untuk mandi, yaitu masuk al-Islam. Al-ghuslu ba'dal haid wal nifas, dan ini ijma', ya, mandi setelah haid dan nifas. Mandinya wanita haid dan nifas. Dan di sana ada firman Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurn. Fa'idha tataharna fa'tuhunna min haitu amarakumullah. Maka di sana ada taharah. Tataharna yaitu yaktasilna, mereka bersuci, wanita haid kalau sudah selesai. Tataharna bersuci, maknanya mandi. Dan demikian pula dalam hadits Aisyah muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Fatimah binti Huwais yang bertanya tentang apa darah yang keluar padanya. Dan Nabi mengingatkan, "Idza aqbalatil haidah," kalau datang masa haidmu, fadai salat, tinggalkan salat. "Wa idza adbarat," kalau sudah berhenti, pergi, darah haidmu habis, "faghtasili," maka mandilah, "wasalli," dan salatlah. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Qudamah menukilkan ijma' para ulama tentang hal ini, wanita harus mandi dan tidak sah salat tanpa ia mandi dalam kondisi mampu. Kemudian pula di antara hal yang lain diwajibkan mandi adalah al-maut, adalah kematian. Seorang yang meninggal dunia wajib dimandikan, yang memandikan tentu orang lain ya, kecuali syuhada, kecuali orang yang meninggal di medan pertempuran. Karena dua di antara sekian hikmah, mungkin ada hikmah yang lain banyak yang kita belum tahu, namun di antara hikmah adalah sebagai fadilah atas orang yang syahadah fi sabilillah, dan sebagai rukhsah, keringanan bagi orang yang masih hidup ketika mereka tidak diwajibkan untuk memandikan korban pertempuran. Ya, repot sedang menghadapi musuh, sedang ada desingan peluru, harus memandikan, maka cukup geduk, kuburkan dengan pakaiannya pun, maka ini cukup memudahkan bagi orang yang masih hidup, rukhsah dan fadilah bagi orang yang meninggal. Dan mungkin di sana ada hikmah-hikmah yang ini, pengecualian yaitu syuhada. Adapun selainnya, maka keumuman orang yang meninggal dunia maka dimandikan. Ini termasuk yang wajib dan disebut fardu kifayah. Wajibnya wajib kifai. Kalau sebagian sudah memandikan, tidak wajib bagi orang lain memandikan, semua memandikan tidak. Cukup orang yang berkompeten, satu dua paham, sanggup bisa cukup. Dan tentang pembahasan jenazah ada babnya sendiri, insyaallah. Tidak kemudian ditonton orang banyak atau terbuka auratnya, tetapi dimandikan orang yang berkompeten dan mencukupi sudah cukup. Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian banyak dinukilkan apa perintah untuk memandikan seperti putrinya ketika meninggal dunia. Nabi berpesan kepada Ummu Athiyah Al-Ansariyah, sehingga saya namanya Nusaybah. Ummu Athiyah Al-Ansariyah dijuluki dengan Ghasilatul Maitah. Sahabiyah yang dikenal tukang memandikan jenazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika putrinya wafat, dan perlu diketahui semua putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah, istrinya Ali bin Abi Thalib. Dan itu pun tidak lama, setengah tahun menyusul bapaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, yang besar, yang kecil semua meninggal dunia, ya. Ada istrinya Utsman meninggal sudah dewasa. Meninggal putrinya Rasulullah SAW dinikahi lagi oleh Utsman, meninggal lagi. Rasul mengatakan, "Lau kanat indi thalithah," kalau aku punya putri yang ketiga, "la zawwajtukaha," pasti sudah aku nikahkan dengan engkau lagi wahai Utsman. Dijuluki Zunurain. Dan di sana ada yang masih kecil, Ibrahim ya, dari Maria Al-Qibtiyah. Dan semua putra putri Nabi SAW itu dari Khadijah, dari Khadijah radhiyallahu anha, kecuali Ibrahim, maka dari Maria Al-Qibtiyah. Selain itu semua putra putri Rasulullah SAW dari Khadijah, dan semuanya meninggal dunia di masa hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Musibah, dan Allah menghendaki untuk mengangkat derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbesar pahala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan musibah-musibah yang menimpa beliau dengan meninggalnya orang-orang dekat dan keluarga beliau. Dan di sana ketika meninggal putrinya, salah seorang putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berpesan kepada sahabat wanita yang suka memandikan jenazah, termasuk putrinya ini, "Ighsilnaha thalathan," mandikan dia tiga kali. Dan ini termasuk sunnah, mandikan satu kali pun cukup, tetapi sunnah tiga kali, "Ighsilnaha thalathan." Hadis muttafaqun alaih. Ini beberapa terkait dengan perkara yang mewajibkan mandi. Dan di sana ada beberapa permasalahan khilaf, seperti permasalahan ghusl Jumat, mandi Jumat ya. Meskipun jumhur ulama telah memandang tidak wajib, tetapi itu sangat ditekankan. Dan Umar bin Khattab telah mengingkari salah seorang sahabat Utsman bin Affan datang Jumatan hanya berwudu dan tidak mandi. Dan diingatkan Umar di atas mimbar, diingatkan tentang dua hal, kedatangannya, keterlambatannya, dan yang kedua kemudian tentang mandi tersebut. Mengingatkan, tidakkah engkau pernah tahu dulu Nabi SAW memerintahkan kita untuk yakni apa, mandi dan seterusnya. Dan ada orang-orang yang bekerja datang Jumatan dan tercium aroma bau mereka karena jauh datang, atau sebagian mungkin mereka sudah mandi tapi perjalanan jauh sehingga bau. Al-Muhim, saya kurang ingat kisahnya, tercium aroma kurang sedap. Dan Nabi mengatakan, lawih tasaltum, andai kalian mandi, seandainya kalian mandi. Ini bukan perintah tapi halus, seandainya kalian mandi. Maka di situ sebagian yang menyatakan ini wajib, ada yang menyatakan ini sunnah muakkadah. Ya, ditekankan sekali, ya. Tetapi tentang keabsahan tidak mempengaruhi. Orang Jumatan tidak mandi, dan sebagian ulama yang mewajibkan mandi Jumat pun kuat dari pendapat-pendapatnya. Maka semestinya seorang muslim untuk mandi, belum lagi fadilah yang sedemikian besar. Ya, siapa yang man atal Jum'ah man ikhtasala, ya, man ibtakara wa ikhtasala wa ghassal thumma atal Jum'ah masyian ala qadamaih, ya. Orang siapa yang mandi dan berpagi lebih gasi, dan dia mandi dan membuat mandi, sebagian menafsirkan juga istrinya, ya. Dan Ali bin Abi Thalib melakukan itu agar lebih khusyuk dan tenang dalam Jumatannya, mendatangi istrinya dulu dari Jumat sebelum berangkat Jumatan. Dan ini dibahas oleh para ulama terkait dengan hal-hal ini. Tentunya itu fadilah besar dan keutamaan dan disyariatkan. Ada pun tentang wajib tidaknya khilaf yang terulama. Ini beberapa hal terkait dengan perkara-perkara yang mewajibkan mandi dari apa yang telah kita sebutkan selain dari hadis ini, yaitu al-jima. Wallahu ta'ala alam suwab. Ini beberapa hal terkait dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Dan kita anggap cukup, ya. Ada pun hadis yang setelahnya insyaallah di lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam suwab. Masallallahu ilman nafian. Masallallahu an yataqabbal minna wa minkum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.